syukur, maka bersyukur itu lebih baik baginya. Dan apabila mukmin tersebut mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan hidup, mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Dan bersabar itu adalah lebih baik baginya. Nah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan keadaan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui akan hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Nah, sehingga ketika kita, misalkan sekarang di waktu kita ini, nah, yang katanya perekonomian merosot, harga-harga serba mahal dan seterusnya, fabarrofikum, jangan kemudian yang demikian, keadaan seperti ini kemudian mengguncangkan keimanan kita terhadap nam karunia dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah perekonomian maju ataukah perekonomian ya mundur, terpuruk, tetap yang memberikan karunia, yang memberikan keutamaan rizki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ditanyakan kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar yang wafat tahun 140 Hijriah rahimahullah, wahai Abu Hazim, tidakkah engkau tahu bahwa harga barang semakin mahal? Maka beliau menjawab, lalu apa yang membuat kalian resah dengan hal itu? Sesungguhnya zat yang memberi rizki kepada kita di saat harga murah, dia juga yang akan memberi rizki kepada kita di saat harga mahal. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya jilid yang ketiga halaman 239. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan ilmu, berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan para ulama, nasihat dan petuah para ulama, dan bi'idnillahi ta'ala, kita akan mudah ataupun ringan, lapang dada dalam menjalani kehidupan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan kita lanjutkan pembahasan kita dalam Syarah Riyadhus Shalihin buah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita dalam sedang membaca keterangan beliau rahimahullah ta'ala pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana para sahabat sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak padanya bekas bepergian, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Kemudian orang tersebut duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang al-Islam. Kemudian setelah dijawab, orang ini pun mengatakan, engkau benar. Maka kami pun merasa heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian orang ini minta dijelaskan tentang al-iman. Setelah dijawab, kemudian minta dijelaskan tentang al-ihsan. setelah dijawab, kemudian minta dijelaskan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Kemudian orang ini meminta penjelasan tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda hari kiamat tersebut adalah seorang budak akan melahirkan tuannya. Budak, hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Kemudian orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidak beralas kaki, pakaiannya compang-camping. Mengembala kambing. Kemudian berlomba-lomba dalam pembangunan. Berlomba-lomba dalam pembangunan. Baik, sebagian dari keterangan hadis ini sudah kita baca, kita lanjutkan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh ataupun tidak pernah menghilang dari rumah ataupun dari tengah-tengah para sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin di rumah, mungkin bersama para sahabatnya. Ya, di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Seperti memerah susu, menjahit sandalnya, menambal pakaian yang sobek. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya sendiri. Dan ini adalah qudwah, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Bahwasanya seorang suami ketika ada di rumah, maka dia membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Membantu suami istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang demikian akan semakin mempererat hubungan cinta kasih di antara suami istri tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa imma ma'ashabihi fil masjid wa imma dhahiban ila iyadati maririn aw ziyarati qaribin aw ghairi dhalika minal umuri allati la yamdi minha lahdatan illa wa huwa fi ta'atillahi ta'ala. Atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di masjid. Atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menengok orang yang sakit. Atau berziarah kepada karib kerabat. Atau selain daripada yang demikian, dari perkara-perkara yang tidaklah pergi satu waktu pun, tidaklah berlalu satu waktu pun atau sebentar kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika seseorang bersama para sahabatnya memberikan faidah, memberikan faidah ilmiah tentang agama ini, ini merupakan kebaikan, ini merupakan ketaatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Demikian juga menziarahi karib kerabat, ini merupakan ketaatan. Yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan. Demikian juga menengok orang sakit. Ini juga merupakan amalan soleh yang sangat besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabarakallahu fikum, sehingga ketika kita berada pada hal tersebut atau akan mengerjakan perbuatan itu? Dan berziarah kepada karib kerabat, menengok orang yang sakit, atau memberikan faidah dan ilmiah tentang agama ini, hendaklah kita niatkan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita mengikhlaskannya, mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin sesuatu daripada perkara dunia, sanjungan atau pujian manusia, atau nam dukungan dan nam loyalitas daripada orang-orang. Akan tetapi wajib kita mengikhlaskannya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan ibadah, itu merupakan amalan soleh, merupakan ketaatan. Naam. Qad hafidhu al-waqta laysa mithluna nudayyu al-awqat. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam benar-benar menjaga waktu. Tidak seperti kita banyak menyia-nyiakan waktu. Wal ghoribu anna aghla syai' indal insan huwa al-waqt wa huwa arkhasu syai'. Dan sangat aneh sekali bahwasanya paling mahalnya sesuatu di sisi manusia, paling berharganya sesuatu di sisi manusia adalah waktu. Dan dia merupakan paling murahnya sesuatu di sisi manusia. Nah, ini paling berharganya sesuatu di sisi manusia adalah waktu. Bersamaan dengan itu juga, nah, merupakan waktu tersebut paling murahnya. Yakni banyak orang yang menyia-nyiakan waktu tersebut seolah-olah perkara yang tidak berharga waktu itu. Nah, kalau orang materialistis mengatakan, nah, waktu itu adalah uang. Orang materialistis mengatakan waktu itu adalah uang. Nah, ya setiap saat, setiap detik, menit, jam, nah, harus menghasilkan uang, harus menghasilkan materi. Nah, kalau ahli din, ahli agama, nah, waktu itu adalah ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Ini waktu itu untuk beribadah. Jangan sampai berlalu satu waktu kecuali ada padanya ibadah yang dikerjakan. Nah, kenapa? Karena waktu ini akan ditanyakan. Waktu ini akan diminta tanggung jawab. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas waktu ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'anil arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba dari tempat penghisabannya nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Di antara empat perkara itu adalah umur. Nah, umurnya dihabiskan untuk apa? Umurnya dihabiskan untuk apa? Umur selama hidup di dunia ini dipakai untuk apa? Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam kitabnya yang agung bahwasanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak menjaga waktunya, tidak mempergunakan waktunya untuk kebaikan-kebaikan, untuk ibadah, dia benar-benar dalam kerugian. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang kaum muslimin sudah hafal, semuanya, hampir-hampir semuanya hafal. Wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sungguh benar-benar manusia dalam kerugian. Sungguh benar-benar manusia dalam kerugian. Nah, illal ladzina amanu wa aminu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mewasiatkan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berwasiat dengan kesabaran. Ini yang akan selamat dari kerugian. Wa illa, maka manusia dalam kerugian yang benar-benar. Nah, perkara waktu kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, ini adalah perkara yang sangat berharga sekali. Ya, nah. Dan apabila sudah berlalu waktu itu, satu detik, satu menit, seperempat jam, setengah jam, satu jam, terus satu hari, sepekan, sebulan, dan setahun, apabila sudah berlalu, maka tidak akan kembali lagi. Waktu kalau sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Maka sungguh ketika kita berada pada satu waktu, kemudian kita menyia-nyiakannya, kita tidak mengisinya, tidak mempergunakannya untuk beribadah, untuk melakukan satu ketaatan, nah, maka sungguh kita dalam kerugian. Sungguh kita dalam kerugian. Dan ibadah ataupun amalan soleh kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, nah, adalah sangat banyak sekali. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah nama yang meliputi. Ibadah itulah nama yang meliputi setiap apa-apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa ucapan dan berupa perbuatan. Yang zahir dan yang batin. Yang zahir amalan anggota badan, yang batin amalan hati. Nah, setiap perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, sehingga ketika kita berada pada satu waktu, satu saat, nah, janganlah keluar dari lisan kita kecuali perkataan yang baik, perkataan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ayat Al-Quran, ataukah zikir, ataukah ucapan manusia yang bermanfaat. Dan jaga dari perkara ataupun perkataan-perkataan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta, membicarakan orang, mengadu domba, nam mencaci, memaki, sumpah palsu, nam berkeluh kesah, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala diucapkan ataupun dikeluarkan oleh lisan. Atau jangan sampai lewat satu waktu, satu saat, kecuali kita melakukan kebaikan dan mengerjakan ketaatan. mengamalkan, mengerjakan amalan soleh. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana berharganya waktu ini. Qala Allahu ta'ala hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Orang-orang kafir yang sudah mati, nam mengatakan sehingga apabila telah datang kematian kepada seseorang di antara mereka, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia pun mengatakan Rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amalan soleh pada apa-apa yang aku telah tinggalkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100. Hatta la yudhayyi alal waqti. Kembalikan aku wahai Tuhanku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amalan soleh yang aku tinggalkan, sehingga tidak disia-siakan waktu tersebut untuk mengerjakan amalan soleh. Ma yakul la'ali atamata fil mal au atamata bizaujah au atamata fil markub au atamata fil kusur, bal yakul la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Nam, orang ini tidak mengatakan, nam, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bersenang-senang dengan harta, atau agar aku bersenang-senang dengan istri, atau aku bersenang-senang dengan kendaraan, atau agar aku bersenang-senang dengan rumah yang mewah. Akan tetapi orang ini mengatakan, kembalikan aku ke dunia ya Allah, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amalan soleh pada apa-apa yang aku telah tinggalkan. Nah, orang ini meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali, nah, ke dunia agar bisa mengerjakan amalan soleh yang sebelumnya dia sia-siakan, yang sebelumnya dia tinggalkan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, akan tetapi sia-sia orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali, tidak akan kembali lagi ke dunia. Nah, kalla inna kalimatun wa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang dia mengatakannya, dan di hadapannya ada dinding pemisah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, orang yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Madu alal waqti wama ustufidat minhu huwa agla syai lakin huwa arkhusu syai indana al'an namdi awqatan kathiratan biwari faidatin. Berlalu waktu dan tidaklah diambil faedah dari waktu tersebut. Waktu itu adalah paling berharganya sesuatu, akan tetapi paling murahnya sesuatu di sisi kita. Nah, sekarang berlalu waktu begitu saja, berlalu waktu yang banyak tanpa faedah. Ya, nah, bal namdi awqatan katsiratan fima yadur, Walaysa tatahaddats an rajulin wahidin bal an umumil muslimina al yaum ma'asif asyadid annahum fi sahwin wa lahwin wa ghaflatin laysu jadina fi umuri dinihim. Bahkan berlalu waktu yang banyak pada apa-apa yang memadaratkan, yang membahayakan. Ya? Nah, kita melalui waktu-waktu yang banyak pada perkara yang memadaratkan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, tidaklah aku berkata, tidaklah aku bercerita nam tentang seseorang, bahkan tentang keumuman kaum muslimin pada zaman ini, pada waktu ini, nam sangat disayangkan sekali mereka berada dalam kelalaian, dalam kesia-siaan, dalam nam lalai, tidak bersungguh-sungguh di dalam perkara agama mereka. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, keumuman kaum muslimin mereka lalai, menyia-nyiakan waktu. Ya, nah, tidak bersungguh-sungguh dalam urusan agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ya, mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri, memperhatikan diri kita sendiri. Berapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk mengerjakan amalan soleh, dan berapa banyak waktu yang berlalu atas kita, berlalu begitu saja sia-sia. Barangkali kita mengerjakan ibadah sholat, mengerjakan membaca Al-Quran, bertolabul ilmi, nam sekian dan sekian waktu. Tapi mungkin nam kita bercerita dengan teman sekian jam, ya kita nam berjalan ke sana kemari, atau ya kebanyakan orang, nah kebanyakan kaum muslimin, ya menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, ya lebih banyak daripada untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Aktsarum fi ghaflatin wa fi tarafu yanduruna ma yatarafu bihi abdanahum wa in atlafu adyanahum. Kebanyakan mereka dalam kelalaian dan dalam kemegahan mereka melihat kepada apa-apa yang untuk membaguskan, untuk menguatkan badan-badan mereka, walaupun mereka merusak agama-agama mereka. Ya, banyak orang yang memperhatikan, mempergunakan waktunya untuk memelihara kebaikan jasadnya, kebaikan badannya. Nah, olahraga dengan teratur setiap hari atau dengan jadwal tertentu diatur sebaik-baiknya. Kemudian perawatan badan. Nah, memakai ini, memakai itu, cek kesehatan kepada dokter dengan jadwal rutin, jadwal tertentu. Nah, dan yang lain-lainnya dalam rangka menjaga kemaslahatan, kebaikan badannya, jasadnya, jasmaninya. Nah, walaupun harus antri, ya menunggu, ya berjam-jam ataupun lebih daripada itu. Nah, walaupun harus menghabiskan harta, biaya yang banyak untuk pemeliharaan badan tersebut, fisik tersebut. Nah, mereka menempuhnya, mereka melakukannya. Nah, sampai walaupun harus melakukan perkara yang dilanggar, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau wanita perawatan wajahnya, ya, sampai terkadang mencabut ataupun mencukur bulu alisnya, 6 operasi plastik, 6 atau ya, begini dan begitu. Ya, 6 hidung mancung lah, bibir memble lah, ya. 6 kulit dan begitu, rambut dan begitu. Sampai 6 merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap melakukannya. Dan tidak peduli dengan perkara agamanya, tidak perlu dengan enam kemaslahatan agamanya. Nah, ini kebanyakan manusia dalam kelalaian, dalam menyia-nyiakan waktunya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mungkin kita juga nah mengalami, ya, kita kadang bercerita dengan teman, nah sampai menghabiskan waktu berjam-jam, ya. Sementara ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang semestinya kita kerjakan, dan itu nah lebih bermanfaat, lebih baik. Apakah untuk diri kita, keluarga, ataupun untuk anak-anak kita, ataupun namun untuk dunia dan akhirat kita. Akan tetapi terkadang kita bercerita dengan teman, dan dengan asiknya sampai berlalu waktu sekian jam, dan tidak terlepas daripada gelak ketawa, dan terkadang terjerumus pada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka marilah kita berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjaga waktu. Menjaga waktu. Ya, nah. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana daiman fil masalih al-khoso awil am. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa dan terus menerus nam pada keadaan nam kebaikan-kebaikan yang khusus maupun yang umum. Ya, kebaikan-kebaikan nam, apakah kebaikan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun kebaikan yang umum untuk kaum muslimin. Fabainama sahabatu indahu julusun ittala alaihim rajulun syadidu bayadin bayadi syiabi syadidu sawadi syar la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu mina ahadun wa hadha gharibun laisa musafiran hatta nakul innahu gharib anil balad wala ya'rifu fanaqul innahu min ahli balad. Ketika para sahabat duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya bekas bepergian, ya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ya. Ini mengherankan sekali. Ya. Bukan seorang musafir. Ya. Bukan seorang musafir. Sehingga nam kita mengatakannya ini orang yang tidak dikenal atau bukan dari penduduk negeri ini. Tetapi tidak ada seorang pun yang kami mengenalinya. Karena bukan dari penduduk negeri ini. Ya. Fata'ajjabu minhu. Thumma hadzal rajul alladzi ja'a nadhifan syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar aisyabun la yura 'alaihi atharu safar. Lianal musafir la siyama fi dhalikal waqt yakunu ash'atha aghbaru li'annahum yamshuna 'alal ibil aw 'alal aqdam wal ardu ghayru musfalatatin kulliha gubar. Lakin hada la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahadin fa huwa gharibun laisa bighoribin. Para sahabat merasa heran terhadap orang ini. Orang yang tiba-tiba muncul ini. Orang yang datang ini dalam keadaan bersih, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Yani dia seorang pemuda yang tidak nampak padanya bekas bepergian. Ya, tidak nampak. Dia itu bekas orang bepergian, orang musafir. Kenapa? Karena musafir, orang yang bepergian, lebih-lebih pada waktu itu, pada waktu zaman dahulu, ya, yang namanya musafir itu pasti rambutnya acak-acakan, pasti berdebu. Kenapa? Karena musafir pada zaman dahulu, orang yang melakukan perjalanan jauh pada zaman dahulu, mereka melakukan safarnya dengan onta atau dengan berjalan kaki. Sedangkan tanah pada waktu itu tidak diaspal semuanya. Semuanya adalah tanah. Ya. Semuanya tanah. Sehingga apa? Mungkin debu-debu ya. Dan yang kotoran-kotoran lainnya yang mungkin diterbangkan oleh angin akan menempel pada orang yang melakukan perjalanan yang jauh tersebut. Akan tetapi orang ini tidak nampak padanya bekas bepergian. Ya, rapi, bersih. Dan tidak ada seorang pun yang di antara kami yang mengenali orang tersebut. Dan dia orang asing tapi tidak asing. Orang yang bukan dari penduduk situ tapi tidak nampak pula dia itu orang yang jauh ataupun orang yang yang melakukan safar. Ya. Hatta jawajalah sila Nabi sallallahu alaihi wasallam wahada rajul huwa Jibril alaihi salatu wasallam. Ahadul malaikatul idzam. Sehingga laki-laki ini dan sehingga yang datang ini duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang ini adalah malaikat Jibril, salah satu malaikat yang mulia. Bal huwa afdalul malaikatu fi man a'lam li syarafi amalihi. Bahkan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling afdal pada apa yang kami ketahui karena mulianya amalan malaikat Jibril ataupun pekerjaan malaikat Jibril ini. Li'annahu yakumu bihamdil wahyi minallahi ila rasul alaihi salatu wasalam. Karena amalan pekerjaan malaikat Jibril adalah membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada para rasul alaihi salatu wasalam. Fahuwa malakun azimun ra'ahu nabi ala suratihi allati khalaqa 'alaiha marratain, marratan fil ardi wa marratan fis sama. Maka dia malaikat Jibril, malaikat yang agung, yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat dalam bentuk aslinya, melihat yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali, sekali di dunia, nam di bumi, dan sekali lagi di nam di langit. Marotan fil ardi fi ghor hiro ra'ahu walau sitatumiah au situmiah janah au janahin qad sadda al-ufuq kullul ufuq amama rasul la yura as-sama min fawq li anna hadzal malak qad sadda al-ufuq. Subhanallah. Dan satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di bumi, nam yaitu di Gua Hira. Ketika Nabi SAW di Gua Hira, Nabi melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. 600 sayap yang sungguh menutupi ufuk. Semua ufuk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Karena tertutup oleh malaikat yang mulia ini. Tertutup oleh sayap malaikat yang mulia ini. Maha suci Allah. Nah, li'anna Allah yaqulu fil malaikati ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, nah, pada malaikat ini Allah menjadikan malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Lahum ajnihah yatiruna biha tiaronan sarian. Nah, mereka para malaikat memiliki sayap-sayap yang mereka terbang dengan sayap tersebut dengan cepat sekali. Wa marata wa maratu tsaniya inda sidratil muntaha. Dan kali yang kedua adalah Nabi melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Nah, fa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Ala kulli hal, dari pembahasan kita sore hari ini adalah wajib untuk kita menjaga waktu-waktu kita, dan wajib atas kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat, menciptakan para malaikat untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, yang Allah menciptakan para malaikat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya malaikat Jibril dengan memiliki 600 sayap. Fa barakallahu fikum. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjaga waktu-waktu kita, mempergunakan waktu-waktu kita pada perkara yang bermanfaat, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas dari kerugian di dunia dan di akhirat yang sudah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya yang mulia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.